Dan beliau juga menjelaskan bahwasannya yang semacam ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Kepada orang yang diikutinya, ditaklidinya, tidak lagi memperhatikan dalilnya. Walaupun yang diikuti itu mengisi dalil, mengisi syariat, tetap diikutinya. Bahkan Syekh rahimahullah menjelaskan keadaannya lebih parah lagi. Mengambil dalil atau mengikuti dalil adalah perkara yang dibenci, dilarang. Ini fitnah yang besar. Apabila di tengah-tengah manusia sudah taklid kepada seseorang sampai di dalam syariat, akan sampai terjadi sampai keadaannya orang yang mencari dalil malah dibenci dengan alasan mereka yang diikuti lebih berlebih mengetahui dalil. Dengan alasan bahwasannya orang yang mencari dalil adalah para mujtahid. Adapun selain mujtahid tidak perlu mencari dalil, yang penting mengikuti. Lalu Syekh rahimahullah melanjutkan, yaitu mengutip perkataan muallif rahimahullah dalam Fihi Masail. Kata beliau, fataghayyarat al-ahwal, keadaan telah berubah. Wa alat ila hadhil ghayah, sampai pada puncaknya. Wa sara indal aktsar ibadatul ruhban huwa afdalul a'mal, sampai pada puncaknya bahwasanya beribadah kepada orang soleh adalah amalan yang paling afdal. Fitnah asalnya mengikuti orang soleh adalah perkara wajib, harus diikuti karena memuliakan orang soleh. Asalnya adalah memuliakan orang soleh, lalu apabila memuliakan harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti berarti tidak memuliakan. Ini sudah mulai aneh. Akhirnya pada puncaknya beribadah kepada orang soleh, dianggap itu adalah amal yang paling afdal. Alasannya adalah mencintai orang soleh, mencintai ahli ibadah, menghormati ahli ibadah, sampai tingkatan beribadah itu berminta berkah kepada kuburannya. Jadi bukan hanya ketika masih hidup, sudah mati masih diminta berkahnya, dimuliakan kuburannya. Wa yusammunaha wilayah, dan mereka menamai dengan wilayah wali. Ini kan wali, beribadah kepada kuburan, bernazar kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, berkorban menyembelih hewan kepada kuburan. Ini dianggap afdalul a'mal, atau a'mal dikatakan amal yang paling afdal. Begitu juga wa ibadul ahbar hiyal ilmu wal fikr, beribadah kepada ulama, yaitu mengikuti ulama, menaati ulama sampai dalam menjadi syariat. Ini maksudnya beribadah pada ulama, yaitu menaati dan mengikuti. Ini mana ibadah lah ta'ah wal ittiba, dikatakan itu ilmu dan fikih, yaitu yang dimaksud di sini adalah mengikuti ulama, menaati ulama di dalam maksiat kepada Allah, yaitu pendapatnya misi syariat Allah sampai tingkatan menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan lalu diikuti. Alasannya ini ulama, ulama lebih tahu dalil. Ini adalah dianggap ilmu. Sedangkan itulah kesyirikan. Summa taghayyarat alhal ila an ubida man laysa minas salihin. Kemudian berubahlah keadaan sampai pada keadaan bahwa yang diibadai itu bukan lagi orang soleh dan bukan ulama. Yang ditaati, yang diikuti bukan lagi orang soleh dan bukan lagi ulama pun diikuti walaupun isi syariat. Wa ubida bil makna tsani, yaitu diibadai pada makna yang kedua, yaitu menaati dan mengikutinya. Huwa man huwa minal jahilin, yang diibadai itu adalah termasuk dari orang-orang bodoh. Ini keadaan sudah musibah. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, qala wa ubida bil makna tsani man huwa minal jahilin ma'a anna ta'atal ulama fi ma'siyatillah syirkun, lakin ma'a hadha la yabku wa la yabkau ala hadha bal saru yuti'unal juhal alladhi laysa indahum ilmun. Sampai diibadai pada makna yang kedua, yaitu ditaati dan diikuti orang yang termasuk dari orang jahil, sedangkan kata beliau menaati ulama saja di dalam maksiat kepada Allah itu kesyirikan. Akan tetapi bukan hanya itu saja, menaati ulama, orang yang berilmu, dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan kepada Allah, bahkan sampai menaati orang-orang jahil yang tidak mempunyai ilmu. Wa idza sama'ul fatawa atau wa idza sama'ul fatwa min ghairil alim akhuduha wa farihuha wa farihu biha wa hiya tukhalifu sharihal kitab was sunnah wa tukhalifu ijma' ahli al-ilm. Sampai mereka mendengar fatwa dari orang yang tidak berilmu, mereka ambil, mereka senang dengan fatwa itu, walaupun fatwa itu menyelisih jelas-jelas kitab dan sunnah, menyelisih ijma' ahlul ilm. Mereka senang dengan fatwanya, karena mungkin tokohnya, karena orang yang dikaguminya, karena mungkin sebagai pimpinan kelompoknya, pimpinan jamaahnya yang berfatwa, yang fatwanya itu terang-terangan isi dalil, bahkan isi pendapat para ulama, diikuti. Kenapa? Karena itu mungkin jadi tokohnya, pimpinannya, imam jamaahnya, atau yang lain. Allah musta'an. Ini terjadi yang semacam ini. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan hada mustahid al-ashr. Ini mustahid kontemporer, mustahid zaman sekarang. Diunggul-unggulkan, diangkat nama-namanya imam ahli al-ashr, imam zaman sekarang. Diingat, diangkat-angkat. Bainama huwa jahil murakkab la ya'rifu syai'. Sedangkan dia orangnya jahil murakkab, tidak mengetahui sesuatu. Ini keadaannya telah berbalik. Kita lanjutkan insyaallah apa yang disebutkan oleh muallif atau oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah. Qala Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, amma ta'atul umara. Sekarang kita berpindah kepada menaati umara. Wa mutaba'atuhum, dan mengikuti mereka. Mereka umara yaitu penguasa. Baik umara maupun ulama, semuanya ulil amri. Fima yukhalifu ma syara'allahu wa rasuluh. Mengikuti umara penguasa, menaati umara di dalam apa yang misi, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan sekarang. Menaati umara dalam hal yang tidak misi syariat wajib. Bahkan ini wasiat Rasulullah sallam, was-sam'i wat-ta'at. Dengar dan taati umara. Asal menaati ulama umara itu wajib asalnya, perintah isma'u wa ati'u, dengarkan umara dan taati, ini asalnya. Tapi permasalahannya apabila umara itu memerintah sesuatu yang milisi syariat Allah, ini yang akan kita jelaskan di sini. Karena perintah umara kita rinci. Pertama, perintah umara sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Jadi umara memerintah perintah yang sesuai dengan syariat Allah. Maka wajib kita menaati umara. Dan hakikatnya lah menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah pada Allah. Ini yang pertama. Umara memerintah kaum muslimin harus belajar Al-Quran. Umpamanya. Maka wajib ditaati. Bahkan ini sesuai dengan syariat Allah. Kaum muslimin wajib sholat 5 waktu. Ini menaati umara, menaati Allah. Yang kedua, perintah umara yang tidak menyisih syariat Allah. Syariat Allah tidak menyisihnya. Yang syariat Allah tidak melarangnya, perintahnya. Atau hukumnya dalam syariat adalah mubah. Tidak dilarang dalam syariat. Maka ini pun wajib ditaati. Perintah umara umur yang 17 tahun membuat KTP umpamanya, tidak bersisi, tidak bertentangan dengan syariat, taati. Perintah umara umpamanya kalau lampu merah berhenti umpamanya, ya taati. Karena tidak bertentangan, tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang lainnya, yang ketiga, perintah umara yang bertentangan dengan syariat, itu umara memerintah, Allah dan Rasulnya melarangnya umpamanya. Yang ketiga ini tidak ada ketaatan. La ta'ah li makhluk fi maksiatil khaliq. Tiada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Ini yang dijelaskan di sini. Apabila menaati umara di dalam maksiat kepada Allah itu menyelisih syariat Allah, ini termasuk adalah beribadah padanya. Faqad ammat bi al-balwa qadiman wa hadisan, dan sungguh telah menyebar bencana ini dari dulu sampai sekarang, menyebar fitnah ini. Fi aqsail wulad ba'dal khulafa'ir rasyidin wa halumma jara, banyak terjadi pada penguasa-penguasa setelah khulafa'ur rasyidin, dan terus berjalan. Laqad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah ta'ala, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdil qaumal zalimin. Dan jika mereka tidak memenuhi kamu ya Rasul, memenuhi dakwahmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka itulah mengikuti hawa nafsu mereka. Maka siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. An Ziyad ibn Hudair qala li Umar, dari Ziyad bin Hudair orang tabi'in, beliau berkata qala li Umar, Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdamul Islam, apakah kamu tahu apa yang bisa menghancurkan Islam, apa yang bisa menghancurkan Islam? Qultu, maka saya jawab, la, tidak tahu. Qala yahdimuhu zillatul alim wa jidalul munafik bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin rawahu ad-Darimi. Maka Umar menjawab, mengatakan, Islam ini dihancurkan oleh satu, zillatul alim, tergelincirnya orang yang berilmu. Yang kedua, jidalul munafik bil kitab wa sunnah, atau bil kitab, afwan, yaitu orang munafik membantah Al-Quran. Yang ketiga, hukmul a'immatil mudillin, hukumnya para pimpinan yang mensesatkan. Rawahu Darimi. Ja'alan Allah wa iyyakum minal ladina yahtaduna bil haq wa bihi ya'dilun. Lalu beliau tutup kitabnya dengan semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah pada kebenaran. Saya akan baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, qauluhu hal ta'rifu ma yahdimul Islam, qala qultu la, qala yahdimu zillatu atau zallatul alim wa jidadul munafik bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Kata beliau, zallatul alim khatirah jiddan li'anna nas yuqallidunahu, tergelincirnya orang yang berilmu, yaitu tergelincir dalam kesalahan, ini sangat bahaya karena manusia akan mengikutinya. Karena masalah, ya orang berilmu yang enggak benar. Ini diantara yang menyebabkan hancurnya Islam, yaitu seorang yang berilmu tergelincir dalam kesalahan. Ini tergelincir. Lebih-lebih kalau ada seorang yang berilmu menyelisih kebenaran, lebih berbahaya lagi. Tergelincir saja itu bisa membahayakan. Ini bahayanya orang yang berilmu. Tapi kalau orang berilmu menyelisih kebenaran, Allah musta'an, sengaja menyelisih al-haq, berapa banyak yang mengikutinya. Wa min huna yajibu 'alal ulama wa talabatul ilm al-khauf min Allah. Maka dari sinilah wajib bagi ulama dan penuntut ilmu untuk takut kepada Allah. Jangan mudah berfatwa. Jangan gampang berbicara. Perkataannya, fatwanya itu akan diikuti oleh umat. Watasabut fil fatawa, dan hendaknya bertasabut dalam fatwa, teliti. dalam berfatwa, baik tasabuh dalam pertanyaannya ketika ada orang bertanya, tasabuh dalam permasalahan kalau ingin berfatwa untuk menghukumi permasalahan, benar-benar tasabuh. Sebab kalau sampai tergelincir, berapa orang akan mengikutinya? Pilih serampangan. Ini bahayanya, fitnahnya orang yang diikuti orang banyak. Apabila tergelincir, Allah musta'an. Wa tasabut fit tahlil wa tahrim, dan juga tasabut, teliti, berhati-hati di dalam menghalalkan dan mengharamkan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Ilm menjelaskan di antara adabnya adalah at-tasabbut was-sabat. Tasabbut was-sabat. Ini adab. Li'annakum idza zalu zalan nas bisababihim. Karena apabila mereka tergelincir, maka manusia akan tergelincir sebab mereka. Ini tergelincirnya alim lebih. Ada penuntut ilmu yang sudah didengar oleh umat. Ini seorang ustaz, umpaman seorang dai yang telah didengar oleh umat, dipercaya oleh umat. Sekian orang ikut tergelincir, ini berbahaya. Jadi ini menjadi rusaknya Islam. Rusaknya Islam bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang bodoh. Berbahayanya orang yang telah diikuti oleh umat ketika tergelincir dalam kesalahan. Wa qalu wajidalul munafiq bil kitab. Aw munafiq munafiq yad'i al ilma wa laysa fi qalbihi iman. Yaitu orang munafiq yang mengaku berilmu tapi dalam hatinya enggak ada iman, enggak ada takut kepada Allah. Wa yughayyirul ahkam. Akhirnya merubah hukum. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kan munafik, enggak ada takut kepada Allah, enggak ada khasyah. Berani berbicara. Sesuai dengan perutnya, sesuai dengan seleranya. Allah musta'an. Wa yuqalliduhun nas, lalu diikuti oleh manusia. Li'annahum yadunnuna fi al-ilm wal iman, karena mereka manusia menyangka dia itu punya ilmu dan iman. Munafik. Wa huwa munafiq laisa fi qalbi iman. Sedangkan dia orang munafik yang tidak ada lagi dalam hatinya iman. Hadza yaktsur fi akhir zaman. Ya, ini banyak di akhir zaman. Orang-orang munafik yang seolah-olah berilmu, berbicara ilmu, tapi tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqsuru zanadika wal malahida alladhina yuharriquna syari'ah wa yulbisuna 'alan nas dinahum atau wa yulbisuna 'alan nas dinahum. banyak dari orang-orang zindik, orang-orang yang menyimpang, ateis, yang mereka meroba-roba syariat dan mereka membuat talbis, menipu umat terhadap agamanya. Walayyadubillah, ini kelompok yang tiga yang bisa menghancurkan agama Islam. Yang ketiga sekarang, qauluhu wa hukmul a'immatil mudillin. Yang ketiga yang menghancurkan Islam yaitu hukmul jababirah wal umara alladzina la yataqayyaduna bi syar'illah bal ya'huduna bil ba'siyah wasuyu'iyah wal qaumiyah wal madahib al kafirah. Yaitu hukumnya para penguasa yang zalim, penguasa yang tidak mengikat diri dengan syariat Allah, tidak menjalankan syariat Allah, bahkan mereka lah orang-orang yang mengambil dari pemahaman Ba'athiyah, partai Ba'ath, yaitu partai komunis atau suyu'iyah atau kaumiyah, undang-undang kaumnya, atau mazhab-mazhab orang-orang kafir, lebih senang dengan hukumnya orang-orang kafir. Allahul musta'an. Ini tiga golongan yang bisa menghancurkan Islam. Zallatul alim, jidalul munafik bil kitab, wa hukmul a'immatil mudillin. Hada babun azim yambahi dirasatuhu, yambahi dirasatahu bi'inayatin wa ta'ammulin hatta yaksula liqari'i ilmun bi ahwalin nas wa taghayyuratihim wa hina idim la yahtarru bi katsirin min ahwa'in nas wa aqwalihim wa ahwa'ihim. Ini bab yang besar, masalah ketaatan. Ini bab yang besar yang semestinya dipelajari dengan perhatian dan benar-benar ta'amul, diperhatikan jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan karena ketaatan. Lebih-lebih Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun benar-benar perhatian bab ini, bab syirhut ta'at, syirik dalam ketaatan, hati-hati sekali. Sampai di bulan belajar ini, sampai pembaca mendapatkan ilmu tentang keadaan manusia, perubahan mereka, dan jangan tertipu dengan banyaknya keadaan manusia, perkataan mereka dan hawa nafsu mereka. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak, dengan mayoritas. Ini sudah suara mayoritas ini. Jangan tertipu. Kita diwajibkan mengikuti kebenaran. Kita diwajibkan mengikuti al-haq. Bukan mengikuti kebanyakannya. Ini mayoritas ini, walaupun mayoritas. Kalau kita tahu itu milisi syariat, jangan diikuti, jangan ditaati. Khawatir nanti terjatuh dalam kesyirikan. Ini penting. Ada sebagian manusia Allah mustahil. Enggak mau repot katanya. Ah, sudahlah ikut kebanyakan orang sudah. Gampang sudah. Daripada milisi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ketiga halaman 400 15 apa ya, coba dicek. Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Ibnu Abbas, anta ala millati Ali au Utsman? Ditanya Abdullah bin Abbas oleh Muawiyah, kamu itu di atas milahnya Ali atau Utsman? Kurang lebih. Kata Ibnu Abbas, saya tidak di atas milahnya Ali dan Utsman, tapi di atas milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini coba ketegasan Ibnu Abbas. Coba, ini Ali dan Utsman, sahabat dua-duanya. Manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Tapi dalam masalah milah, dalam masalah agama, tidak mengikuti sahabat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ini kadang-kadang orang disuruh antaman, ma'aman. Kamu bersama siapa? Orang zaman sekarang ini hidup bersama kita fulan dan fulan. Kamu ikut siapa? Fulan apa fulan? Allah musta'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita tanya, anta? Dia mengatakan, saya di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Hati-hati dalam masalah ini. Ini bab, kata beliau, ini adalah bab azim, bab yang sangat besar. Hati-hati. Lebih seorang salafi, hati-hati sekali. Ulama kita menghormati, umara kita hormati, orang soleh kita hormati, hormati semua. Tapi masalah ittiba, masalah mengikuti, ini lain. Ihtiram tidak sama dengan ittiba. Ihtiram sendiri, ittiba sendiri. Orang soleh alu ibadah kita hormati, kita muliakan. Ulama kita ihtiram, muliakan. Umara kita muliakan, hormati. Tapi masalah ittiba ini tidak, harus dilihat. Apa masalahnya? Kalau ulama berfatwa, berbicara sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ikuti. Orang soleh, dia menganjurkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ikuti. Umara memerintah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ikuti. Tapi kalau menyisih, jangan. Jangan. Tapi tetap kita ihtiram. Tetap kita muliakan. Kita hormati. Maka tidak mengikuti kesalahannya bukan berarti tidak memuliakan, tidak ihtiram. Ini penting. Karena sekarang ini ada model-model baru. Kalau kamu ihtiram, memuliakan, kamu harus mengikuti. Kalau kamu tidak mengikuti, berarti kamu tidak memuliakan. Ini. Kalau sudah tidak dimuliakan, ya dijatuhkan. Allah musta'an. Ini sekarang aneh-aneh. Kalau sudah tidak memuliakan lagi, tidak mengikuti. Kalau sudah tidak mengikuti, ya jatuhkan. Allah musta'an. Ini yang kadang-kadang terjadi sebagian ikhwan. Nah, adapun masalah mengikuti, apa dulu masalahnya? Kalau memang kebenaran, wajib kita ikuti. Siapapun. pendapatnya, perkataan sesuai dengan dalil, ikuti. Tapi kalau melisih dalil, kita tidak ikuti. Dia kan ulama, ya kita hormati, kita muliakan, tidak dicela, tidak dijatuhkan, kita hormati. Karena ulama. Begitu juga Umaro, Umaro umpamanya memerintah menyisi syariat, kita enggak taati, tapi kita yang tidak menjatuhkan, kita diam, kita hormati dia penguasa. Tidak boleh kita ceramah, pimpinan kita sekarang begini, enggak. Ya sudah, kita diam, tidak menaati, tapi tidak diam. Kita kita hormati sebagai Umar, kita hormati. Ini penting ya ibu. Maka beliau, ini bab yang sangat penting kita pahami dengan benar. Jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan, yaitu syirkut ta'ah, yaitu menaati ulama atau umara atau ibadah di dalam maksiat kepada Allah, dan dia tahu kalau itu adalah menyisihi syariat Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.